Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira ba'd. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya dari isim-isim yang ma'rifah setelah dhamair, dhamir yaitu al-'alam. Thumma al-'alam. Kemudian isim ma'rifah berikutnya setelah dhamair, dhamir-dhamir adalah al-'alam. Al-'alam wa huwa imma syakhsiyyun ka Zaidin aw jinsiy ka Usamata wa imma ismun kama masalna aw laqabun ka Zainil 'Abidina wa Quffa aw kunyatun ka Abi 'Amrin wa Ummi Kulthumin wa yu'akhkharu al-laqabu 'anil ismi tabi'an lahu mutlaqa أو مخفوضا بإضافته إن أفردا كسعيد كرز. Kemudian al-'alam. Ya, al-'alam. Dan di sini Ibn Hisham dalam matan tidak menyebutkan definisi al-'alam. Ya. Kalau Ibn Malik di dalam Al-Fiyah menyebutkan definisinya. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa. Alamuhu. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa. Alamuhu. Alam adalah isim yang menentukan sesuatu yang dinamai secara mutlak. Artinya alam ini menunjukkan sesuatu tertentu tanpa perlu qarinah-qarinah. Seperti isim-isim mausul itu kan ma'rifah. Tapi untuk menunjukkan kemakrifahannya itu butuh qarinah silah, jumlah silah. Seperti kalau dikatakan ja'ani allazi, datang kepada allazi orang yang. Ini kan belum jelas. Belum tertentu allazi. Kapan ma'rifahnya dengan silah allazi qomabuhu misalkan. Ya. Dhamir juga kema'rifahannya jelas ketika ada marja'nya, ya, tempat kembalinya siapa. Dan yang lainnya, sedangkan alam ini menunjukkan ketertentuannya secara mutlak dengan sendirinya tanpa perlu khorinah-khorinah. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu. Wahuwa imma, dan di sini juga nanti akan didefinisikan. Wahuwa imma syakhsiyun ka Zaidin, dan alam ada yang merupakan alam syakhsi, yakni nama-nama orang seperti Zaid, au jinsi nama jenis seperti Usamah nama jenis yaitu untuk Asad. Semua Asad singa bisa dikatakan badannya Usamah nama jenis, ya. Wa imma ismun kama masalna, dan alam ada kalanya berupa isim nama sebagaimana yang dicontohkan yaitu Zaid, ya, ataupun Usamah itu alam jins, ya, kalau Zaid alam syakhs, ya, aw laqab ataupun laqab julukan, ya, laqab julukan ma yushir bi al madah aw izam, apa yang memberitakan adanya pujian ataupun apa celaan itu laqab. Contoh Zaini al-Abidin. Zainil Abidin. Hiasannya ahli ibadah. Ini apa? Laqab. Seperti ada orang namanya Abdullah. Abdullah Zainul Abidin. Abdullah namanya, Zainul Abidin laqabnya. Ya. Wa Quffah. Kalau Zainul Abidin ini laqab yang bagus. Isinya adalah pujian. Quffah ini cercaan. Ya, maknanya Quffah itu ya keranjang. Ya. Ada yang kalau qaffah dan fathah orang yang pendek perawakannya. Au kunyah atau kunyah panggilan sebutan yang biasanya itu dinisbahkan kepada ab ataupun om. Ya. Seperti Abi Amr, Ummi Kulthum. Yang lain menambahkan ibnu juga. Am juga disantarkan kepada yang lain. Ya, am ataupun yang lainnya. Wa yu'akhkharu al-laqabu 'anil ismi tabi'an lahu mutlaqa. Bagaimana urutannya? Apabila berkumpul di situ ada nama, kemudian juga ada apa? Kunyah, ada laqab. Kata beliau rahimahullah, wa yu'akhkharu al-laqabu 'anil ismi tabi'an lahu mutlaqa. Laqab, julukan, ya, itu diakhirkan penyebutannya dari isim, isim dulu baru laqabnya. Tabi'an lahu mutlaqa, karena mengikuti. Ya, sebagai tabi bagi isim. Laqab ini sebagai tabi bagi isim secara mutlak. Ya, enggak boleh mendahului laqab ini penyebutannya dari isim. Laqab dulu kemudian isim enggak boleh. Ya, kata Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran za in siwahu sahiba. Isim dulu datang, kemudian kunyah, kemudian laqab. Ya, akhirkanlah penyebutan laqab kalau dia bersama isim. Isim dulu baru laqab. Adapun bersama kunyah boleh. Kunyah dulu atau laqab dulu. Ya. Itu urutannya. Aw mahfubun bi idafatihi in ufrida ka sa'id kursin. Disebutkan tadi laqab kalau dia berkumpul dengan isim maka dia diakhirkan penyebutannya. Sebagai tabi' i'rabnya dijadikan sebagai tabi' bagi apa? Isim. Laqab ini i'rabnya sebagai tabi' bagi isim. Nanti ada sebutkan juga apakah badal atau apa fayan. Au makhfudun atau laqabnya dikhafudkan. Dijarkan. Dengan didhafahkan isim kepada laqab ini. Kapan itu? In ufrida. Ketika keduanya, yakni isim dan laqabnya sama-sama mufrad, bukan murakkab. Seperti Sa'idi Kurzin. Didhafahkan. Kenapa? Karena keduanya, Sa'id, nama, Kurz, julukan, sama-sama mufrad. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kata orang Basra, harus diidhafahkan. Sa'idu Kurzin. Enggak boleh diitba', enggak boleh kurz dijadikan sebagai tabi', sebagai badal, atau tafayan bagi Sa'id. Ada khilaf dalam hal ini. Ya, semoga bisa difahami itu ya. Jadi alam, ada yang syaksi seperti Zaid dan teman-temannya. Jinsi seperti Usamah dan yang lainnya. Su'alah. Wa imma ismun, ada kalanya alam itu berupa isim seperti yang dicontohkan ataupun laqab ataupun seperti Zainul Abidin Kufa atau kunyah seperti Abi Amr Ummi Kulthum dan diakhirkan penyebutan laqab dari isim kemudian dijadikan laqab ini dalam i'rabnya sebagai tabi' bagi isim secara mutlak ya. Atau dikhafadkan dengan didhafahkan isim kepada laqab ketika keduanya bentuknya mufrad bukan murakkab. Nanti akan kita lihat syarahnya. Syarah al-thani min anwa'il ma'arif al-alam. Yang kedua dari macam-macam isim yang ma'rifah adalah al-alam. Al-alam bahwa dan al-alam kata Ibn Hisham. Ma'ulliqa ala syai'in bi'aynih. Ghair mutanawilin ma ashbahahu. Alam adalah sesuatu yang ulliqa ala syai'in bi'aynih. Dikaitkan, digantungkan untuk sesuatu tertentu. Sesuatu yang digantungkan, dikaitkan untuk sesuatu yang tertentu. Ghairu mutanawilin ma'asybah, tidak mencakup. Ya, misalnya, seperti Zaid, pada asal meletakannya, orang tuanya meletakkan nama Zaid, tujuannya diantaranya untuk membedakan. Ya, dengan yang lain, meskipun dalam praktiknya terkadang ada Zaid yang lain, tapi dari awal meletakannya dia niatkan agar terbedakan dari yang lain. Itu apa? Alam. Apa yang dia diikatkan, diletakkan untuk sesuatu tertentu. Tidak mencakup yang lain. Untuk membedakan dari yang lainnya. Fayanqusimu bi'tibari tashakhusi musammahu wa adami tashakhusihi ila qismain. Dan alam dari sisi. Ya, tashakhusuhu atau tashakhusi musammah. Ketertentuan yang dinamainya dan tidak tertentunya yang dinamainya. Ada dua macam. Alam. Dari sisi tertentu tidaknya yang dinamai itu ada dua bagian. Bagian yang pertama yang tertentu itu syakhs, alam syakhs, zat tertentu. Zat tertentu yang dinamai dengan nama Zaid, Umar, Amr, Amir dan seterusnya. Yang kedua, level awal yang pertama yakni alam syakhs yang menunjukkan sesuatu tertentu yaitu Zaid, Amr. Yang kedua yang dia tidak menunjukkan satu tertentu. Seperti Usamah untuk Asad. Usamah ini cocok bisa digunakan untuk semua binatang yang tersifati dengan sifat-sifat Asadiyah. Singa. Seperti apa sifatnya singa? Rambutnya gondrong. Gimana? Bukan. Gimana gambarnya singa? Oh. Puas gitu kan. Terus apa lagi? Kuku. Cengkeramannya, cakarnya atau gimana? Bisa menggambarkan? Ini cocok Usama digunakan untuk semua asad. Berarti tidak tertentu kan? Ya. Kalau tadi tertentu, Zaid, Amr. Kalau Usama ini bisa digunakan. Ini juga nama. Bisa digunakan untuk semua asad. Ya. Bisa digunakan untuk semua asad. Yang bersifat dengan sifat-sifat asadiyah. Wa tu'alah li tha'lab. Tu'alah musang. Ini tu'alah dijadikan nama untuk tha'lab. Musang namanya. Setiap musang bisa dikatakan padanya tu'alah. Ya. Jadi antara alam musyakhas dengan alam jins itu ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya dari sisi lafadznya itu sama-sama ma'rifah. Sama-sama apa? Ma'rifah. Seperti tadi Zaid dengan apa? Usama. Sama-sama ma'rifah. Bisa datang setelahnya hal. Seperti ja'a Zaidun dhahikan, ja'a Usamatu apa misalkan? Usama ini maksud di sini apa? Singa tadi. Dalam keadaan apa singanya? Jarian atau berlari. Ya. Ja'a Usama jarian. Karena dia ma'rifah dari sisi lafadznya. Juga dia isim alam bersama ilah yang lain mamnu' minasorf. Sebagaimana itu alam. Jadi alam musyakhas bersama ilah yang lain menjadi mamnu' minasorf. Seperti Usama itu mamnu' minasorf. Pertama apa? Alamiyah. Ya kan? Ya. Yang kedua ta'nits dengan ta. Seperti kalau contohnya kalau nama Hamzah. Mamnu' minasharf enggak ini Hamzah? Mamnu' minasharf kenapa alamiah dan ta'nits. Jadi antara alamul syakhs dengan alamul jins dari sisi lafaz sama perlakuannya. Ma'rifah. Bedanya dari sisi maknanya. Ya, kalau alamul syakhs tertentu. Kalau alamul jins itu umum nakirah. Ya. Semua asad yang mana saja bisa dikatakan padanya apa? Usama. Ya, tidak satu apa singa tertentu tidak. Kemudian juga du'alah untuk dzib. Du'alah itu nama bagi dzib serigala. Fa inna kullan min hadhil alfaz yasduqu ala kulli wahidin min afradi hadhil ajnas. Sesungguhnya masing-masing dari lafaz-lafaz ini Usama, du'alah, du'alah cocok atau bisa digunakan untuk setiap satuan dari satuan-satuan jenis-jenis yang ada di bawahnya. Ya. Asad kan banyak jenis-jenisnya. Atau di bawahnya berlangsung banyak asad. Begitu pula sa'lab. Ya, zi'ib. Ataupun saya ulangi, setiap masing-masing dari lafaz ini atau apa? Usama, su'ala, dan du'ala cocok. Ya. Digunakan untuk setiap satuan-satuan yang ada di bawahnya. Semua asad bisa dikatakan padanya Usama. Semua apa? Musang bisa dikatakan padanya tu'ala. Semua serigala bisa dikatakan padanya apa? Tu'ala. Taqulu likulli asadin ra'aitah. Engkau katakan pada setiap singa yang kau lihat. Hadza Usamatu muqbilan. Ini ada Usama. Muqbilan. Datang. Hal dia. Muqbilan. Hal dari Usama. Ya. Bisa. Semua as. Semua singa. Datang lagi. Hadza Usama muqbilan. Ya. Wa kadza al-bawaqi, demikian sisanya. Hadza tu'alatu muqbilan, hadza du'ala muqbilan. Wa yajuzu an tutliqaha bi za'i sahibi hadhil haqiqah min haythuhu. Boleh pula engkau gunakan lafaz-lafaz ini di hadapan pemilik hakikat ini. Kalau Usama digunakan untuk pemilik hakikat apa? Ya tadi singa yang memiliki sifat-sifat yang antum sudah kenali. Iya, kemudian sa'lab juga. Su'ala digunakan untuk binatang yang memiliki sifat-sifat yang terbedakan dari yang lainnya. Bisa engkau katakan atau engkau gunakan tutliquha, engkau bisa mutlakan, engkau gunakan di hadapan pemilik hakikat ini dengan dikatakan Usamatu asya' min su'ala. Iya. Engkau ucapkan ini, ucapan di hadapan binatang ini dalam kondisi binatang ini ada di hadapanmu. Usama asya' min su'ala. Usama lebih pemberani daripada apa? Su'alah. Ya. Maknanya sahibu hadhil haqiqah, pemilik hakikat ini. Yang pertama, hakikat asadiyah, singa. Asya' lebih berani min sahibi hadhil haqiqah, dari pemilik hakikat ini. Yang kedua itu su'alah. Ya. Walayajuzu an tutliqaha ala syakhsin ghaib. Tidak boleh engkau gunakan masing-masing dari lafaz ini itu apa alam jins untuk sesuatu yang ghaib tidak ada tidak hadir di hadapanmu La taqul, tidak boleh engkau katakan liman bainaka wa bainahu ahdun fi asadin khas. Tidak boleh engkau katakan kepada seseorang yang antara engkau dengan dia ada pengetahuan tentang asad tertentu, ada pembicaraan tentang asad tertentu. Ya. Ma fa'ala Usamah? Apa yang diperbuat oleh Usamah dalam kondisi Usamahnya enggak ada, hanya dipahami antaramu dengan yang kau ajak bicara. Ini kata enggak boleh. Tidak boleh engkau gunakan Usamah ya untuk sesuatu yang dia tidak ada, tidak hadir di hadapanmu. Sehingga tidak boleh engkau katakan kepada orang yang antara engkau dengan orang lain, antara engkau dengan temanmu, misalkan ahdun fi asadin khas, pengetahuan tentang asad tertentu, dikatakan ma fa'ala Usamah, apa yang diperbuat oleh Usamah. Enggak ada Usamahnya di situ singanya. Ini enggak boleh katanya. Wa bi'tibari dzatihi, al-muhim kesimpulannya, ya, alam ada dua macam, alam syakhsi, yang kedua alam jinsi. Alam syakhs itu nama ya orang tertentu ya. Ataupun enggak mesti orang ya, mungkin sesuatu yang lain, apakah nama binatang dinamai dengan nama tertentu khusus, ataupun tempat, ataupun daerah dinamai dengan nama tertentu ya. Kalau jenis-jenis ya, ya tidak tertentu ya. Nama atau jenis ya, tadi kita sebutkan yang paling penting adalah bahwasanya alam syakhs dengan alam jenis itu persamaannya dari sisi lafal, sama-sama ma'rifah dia, sama-sama ma'rifah, bisa datang hal setelahnya ya, dan masih banyak lain ya, yaitu diantaranya bersama ilah yang lain menjadi mamun min sorof, dan masih yang lainnya. Kemudian bedanya di mana antara alam syakhs dan alam jins. Kalau syakhs, alam syakhs tertentu sudah ya, tertentu yang dimaukan satu tertentu. Kalau jins tidak dimaukan satu tertentu ya, masing-masing dari satuan yang ada di padanya bisa dimutlakan ya nama ini ya. Sama bisa dikatakan pada setiap asad yang kau lihat. فَبِعْتِبَارِ ذَاتِهِ إِلَى مُفْرَدٍ مَرُمَّ مُرَكَّبٍ فَالْمُفْرَدُ كَزَيْدٌ وَسَامَةُ وَالْمُرَكَّبُ ثَلَثَةُ أَقْسَامٍ. Kemudian alam ya, dari sisi zatnya terbagi kepada alam yang mufrad dan yang alam yang murakkab ya. Kalau pembagian yang pertama dari sisi tasyakhusnya, ketertentuannya ya, dari sisi ketertentuannya. Kalau yang kedua, pembagian lain dari alam yaitu dari sisi mufrad dan murakkabnya. Maka ada yang mufrad dan ada yang murakkab. Yang mufrad seperti Zaidun, Usama, Salim, Zaid, Yahya, Musa, Isa dan yang lainnya. Wal murakkabu salah satu aqsam. Kemudian alam yang murakkab ada tiga bagian, ada tiga macam. Yang pertama, alam yang murakkabun tarkiba idhafatin. Alam yang diterkib dengan tarkib idhafah, tarkib mudhaf mudhaf ilaih. Ya, seperti Abdullah. Apalagi Abdurrahman, apalagi masih banyak ya. Wa hukmuhu, hukum alam yang ditarkib dengan tarkib idhafi adalah an yu'raba al-juz'ul awwal min juz'aihi bihasabil awamil dakhilati 'alaihi, agar bagian yang pertamanya, abadnya itu di'rab ya, di'rab. Jadi an yu'raba al-juz'ul awwal, i'rabnya pada bagian yang pertama dari dua bagian. Abdullah kan dua bagian. I'rabnya di mana? Pada bagian yang pertama, Abdullah. Ja'a Abdullah. Ra'aitu Abdullah. Maratu bi Abdullah. Ya. Bihasabil awamil, bagaimana i'rabnya bagian yang pertama dari tarkib idhafi ini? Dia i'rab sesuai dengan amil-amil yang masuk padanya. Kalau amilnya menuntut rafa' ya di dhamma. Ja'a Abdullah. Menuntut nasab ya di fathah. Ra'aitu Abdullah. Maratu bi Abdullah, menuntut jar. Wa yukhadhu tsani bil idhafah daiman. Adapun bagian yang keduanya dari tarkib idhafi ini dikhafudkan, dijarkan dengan idhafah senantiasa demikian. Mesti bagian yang keduanya mahfud, dikhafudkan atau majrur. Itu macam yang pertama dari alam yang murakkab. Yang kedua, murakkab tarkiba mazjin kaba'labak wasibawai wa hukmuhu an yu'raba bil dhammah raf'an bil fathah nasban wa jarra. Yaitu apa yang dia ditarkib ya, dengan tarkib masjid, dengan tarkib masjid dilebur dia dua kata menjadi satu kata. Kemudian i'rabnya pada kata yang kedua. Ya. Kaba'la bakka wasibawaihi. Hukumnya bagaimana? Tarkib majzi. Ya. Wa hukmuhu an yu'raba bidhammah raf'a. Hukumnya adalah di'irab dengan dhamma ketika rafa pada bagian yang keduanya i'rabnya. Ya, hadza ba'la bakku gitu. Ba'la bak nama daerah. Ya, nama tempat. Wa bil fathah dengan fathah ketika nasab. Ra'aitu ba'la bakka. Wa jarra begitu pula ketika jar dengan fathah. Marartu bi ba'la bakka. Berarti dengan ini i'rabnya seperti apa? Isim la yansharif, ya kan? Kasairil asma'il lati la tansharif, bagaimana isim-isim yang tidak munsharif lainnya? Ya, seperti yang semisal ba'la bakka apa lagi? Hamramaut. Ya. Ma'di karib. Ya. Hadza idza lam yakun makhtuman bi wa'i, ini tarkib majzi di'rab dengan dhammah ketika rafa dengan fathah ketika nasab dan jar. Syaratnya idza lam yakun makhtuman bi wa'i, syaratnya agar akhirnya tidak ditutup dengan apa wa'i, agar tidak diakhiri dengan apa wa'i, seperti ba'la bakan bukan wa'i akhirnya, apalagi hadramaut, ma'di karib dan yang lainnya. Adapun fa'in khutima biha, adapun kalau diakhiri atau ditutup dengan wa'i tarkib majzi ini, maka bunia ala kasri kasibawai, maka dia dimabnikan di atas kasrah seperti sibawai. Ja'a sibawaihi, ya ra'aitu sibawaihi, marartu bi sibawaihi. I'rabnya isim mabni. Ja'a sibawaihi, sibai fa'il, mabni ala fath ala kasrah di mahal rafin fa'il gitu. Ra'aitu sibawaihi, sibawaihi maf'ulun bi sibawaihi maf'ulun bi mabni ala kasrah di mahal nasbin. Marartu bi sibawaihi, sibawaihi isim apa? Mabni ala kasrah di mahal apa? Jar gitu. I'rabnya mahalli. Sudah paham ini macam yang kedua? Ya, tarkib majzi. Ya, dua kalimat yang dilebur menjadi satu kata, kemudian i'rabnya pada bagian yang keduanya. Bagian yang keduanya. Kalau tarkib bidhofi pada bagian yang mananya i'rabnya? Hah? Pada bagian pertamanya. Ya. Dan tarkib majzi ini dirinci. Apabila akhirnya bukan wa'i, maka mu'rab dia. Di'rab seperti isim la yansharif dengan dhamma ketika rafa, dengan fathah ketika nasab dan jar. Adapun kalau akhirnya wa'i, sibawai, naftuwai, rohawai, dan yang lainnya, maka ini mabni, i'rabnya mahalli. Yang ketiga, murakabun tarkib isnadi. Nama yang ditarkib dengan tarkib isnadi. Tarkib isnadi itu fi'ilan fa'il atau mubtada khobar. Tapi seringnya dari fi'il fa'il. Ya, mubtada khobar jarang. Meskipun secara kias boleh juga, cuma jarang gitu. Ya. Tarkib isnadi, yaitu dari fi'il fa'il atau apa? Mubtada khabar gitu. Itu tarkib isnadi dari musnad musnad ilaih. Wa huwa makana jumlah fil asl, tarkib isnadi adalah tarkib yang dia pada asalnya adalah jumlah, jumlah mufidah. Seperti syaba qornaha. Ada orang namanya syaba qornaha. Syaba qornaha. Aslinya syaba qornaha itu syaba beruban, qornaha dua pintalan rambutnya. Qornaha fa'il, ya kan? Aslinya kan fa marfu alamat rafi al alif niabah anil dhamma lain musanna, dan dia mudhaf ha mudhaf ilai, kemudian dijadikan nama gitu. Bagaimana hukumnya? Wa hukmu annal awamil la tu'athir fi syai'a, hukumnya adalah bahwasanya amil tidak memberikan pengaruh padanya sama sekali. Ja'a syaba qornaha, ra'aitu syaba qornaha, marutu bi syaba qornaha gitu. Dan ada khilaf diantara ahli nahwu terkait dengan i'rabnya nama yang diambil dari terkib isnadi ini. Ada yang mengatakan mabni, ada yang mu'rab. Ya. Kalau mu'rab dikatakan ja'a syaba qornah fa'il, ya kan? Marfu ala matrafihi ad-dhammah muqaddarah ala akhiri li syaghali al-mahal bi harakat al-hikayah, karena sibuknya tempat dengan harakat hikayah. Ya. Tidak berpengaruh ambil padanya. Ta'abbata syarra ada lagi. Ta'abbata syarra aslinya menyembunyikan kejelekan. Ya. Dijadikan nama. Ja'a ta'abbata syarra. Ya. Dan seterusnya. Atau kita mau menamai anak kita misalkan apa? Zahaba Zaidun misalkan. Ah, pengen namanya Zahaba Zaidun. Ya. Maka dikatakan ja'a Zahaba Zaidun. Ra'aitu Zahaba Zaidun. Maratu Zahaba Zaidun. Ya. Irobnya jaa fil madhi, madhi al fath, la mahala min al irob. Kemudian dhaba zaidun, ya fa'il. Ya kan? Fa'il. Ha itu. Silibam ini. Jadi alam ada yang mufrad, ada yang murakkab. Ya. Mufrad seperti Zaid sama dan yang lainnya, murakkab ada tiga macam. Murakkab idhafi, kemudian apa? Murakkab majzi, ada yang murakkab isnadi. Wa yanqasimu, sebelum dilanjut barangkali ada yang masih belum paham. Kalau majzi dilebur, mazaja pelebur. Tarkib majzi. Peleburannya menyatu jadinya. Tadinya ba'lun sendiri. Ba'lun yaitu berhala, nama berhala. Bak nama daerah. Ya. Berhala yang disembah di daerah itu. Kemudian dijadikan nama daerah Ba'la Bak. Ya. Penyembah berhala ya. Baknya apa? Penyembah atau apa? Lupa saya. Ya. Kemudian dijadikan nama. Hadramaut ini Hadramaut. Kematian telah datang. Nama contohnya apa? Ya mufrad. Seperti ya namanya apa sih misalnya? Apa? Kalau kita sebutkan takut ada yang namanya itu takut tersinggung repot kita ini. Jadi mufrad, kalau mufrad mufrad. Irobnya bagaimana mungkin tanyaannya? Ya, irobnya bagaimana? Contohnya? Namanya misalkan ya mungkin irobnya seperti si bawah itu ya apa nih ya atau seperti lain sorif ya si Ibrahim kan ajam juga bukan dari Arab ya mamun sorif seperti irobnya mamun sorif wa yanqasimu ila ismin wa kunyatin wa laqabin juga terbagi kepada pembagian yang lain. Alam itu yaitu kepada isim, nama, kunyah, ya kunyah, laqab, julukan. Kunyah panggilan, sebutan, laqab apa? Julukan. Wa dzalika li'annahu in budi'a bi abin aw um kana kunyatan ka Abi Bakrin wa Ummi Bakrin wa Abi Amrin wa Ummi Amrin. Ini demikian dikarenakan bahwasanya alam itu apabila dimulai dengan ab atau um, maka dia adalah kunyah. Seperti Abi Bakar, ya Ummi Bakar, Abi Amr, Ummi Amr, ya. Itu namanya apa? Kunyah. Yang awalnya itu adalah ab atau um apa? Kunyah itu. Ya, yang lain ditambahkan, menambahkan. Yang awalnya apa? Ibn ataupun am, amma dan yang lainnya. Wa illa fa'inna ashar, wa illa fa'in ashara bi rif'atil musamma ka Zainil Abidin aw ba'ata. Awdu'ati ka kufah wa battah wa anfin naqah falakabun wa illa fasmun ka Zaidin wa Amrin. Kalau tidak, maksudnya kalau awalnya tidak dimulai dengan ab ataupun um, maka nama ini, alam ini apabila mengisyaratkan kepada rif'ah al-musamma, ketinggian kemuliaan yang dinamai seperti Zainil Abidin, atau mengisyaratkan kepada kerendahan yang dinamai ini sebagai kufah, ya tadi asal maknanya ya keranjang. Wabatoh itik hebek, anfinnaqoh hidung apa, unta, falakob, makin lakob namanya. Jadi alam yang mengisyaratkan kepada makna pujian, itu namanya apa? Atau makna pujian ataupun makna celaan namanya apa? Lakob, ya lakob, falakobun. Wa illa kalau tidak, yakni kalau awalnya bukan ab ataupun um atau teman-temannya ab dan um seperti tadi ibn am ya. Bukan pula ataupun tidak pula dia mengisyaratkan makna pujian ataupun cercaan, maka dia adalah isim nama seperti Zaidun, Amrun gitu. Dan di sini ada penjelasan yang bagus dari Syekh Muhammad Muhyiddin dalam catatan yang ini nomor 2 itu. Kita baca. خير من هذه التفرقة التي ذكرها المؤلف أن يقال إن إنما سمي به إن innama sumya bihi alwalidan waladahuma awwala marrah hina wiladatayhima yu'tabar isman. So, innama summiya bihi alwalidan ataupun samma bihi, ada ya'nya di sini ya. Innama samma bihi alwalidan waladahuma awwala al-amr hina wiladatiha yu'tabar isman. Berarti kan di sini sangat bagus katanya, ataupun ada yang lebih bagus dari perbedaan yang disebutkan oleh Ibn Hisham tadi, yaitu dikatakan sesungguhnya apa yang kedua orang tua itu namakan untuk anaknya di awal pertama ketika anaknya lahir, maka itu disebut isim. Ya, sudah paham enggak? Sesungguhnya apa yang nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya ketika dia lahir disebut apa? Isim. Sawa'una kana qad sadara bi ab aw um, sama saja apakah awalnya ab ataupun um. Ya, ada orang tua punya anak ya, kemudian dinamai, ya, saya mau namai Abu Bakar, saya cinta Abu Bakar, biar saya mengingat Abu Bakar, kenamain aja Abu Bakar, maka nama dia ya Abu Bakar, ataupun dinamai Ummu Kulthum ya. Atau awalnya akh ditambahkan ukht di sini atau yang lainnya. Sama saja apakah awalnya itu ab ataupun om ataupun akh ataupun ukht ataupun awalnya bukan itu. Al-muhim ketika dia baru lahir dinamai oleh orang tuanya ya dengan nama ini, maka dia isim namanya. Apakah awalnya ab, om ataupun selain itu. Sawa'un asyara bi rif'ah al-musamma bi aw bi dha'atihi am lam yushir. Sama saja apakah di situ mengisyaratkan makna pemuliaan ataupun perendahan. Ya. Wa ma atlaqa ba'a wa ma utliqa ba'da dhalik wa ma utliqa ba'da dhalik ala sahib al-ismi in kana qad suddira bi ab aw um aw nahwihima fa huwa kunyah. Adapun kalau digunakan ya setelah itu ala sahibil ismi, untuk pemilik nama, apabila setelah dia lahir sudah dewasa kemudian digunakan di sana yang lain, maka apabila dia diawali dengan ab ataupun um atau yang semisalnya, maka itu kunyah. Ya. Sawa'un asyara bi madhin, apa sama saja apakah dia mengisyaratkan adanya pujian seperti Abul Fadl. Ini kan awalnya ab, mengisyaratkan kepada pujian. Tapi ini kunyah, karena dia datang setelah nama yang diberikan oleh orang tuanya. Ataupun di situ kunyahnya ada isyarat kepada cercaan seperti Abu Lahab. Ini kan kunyah, tapi kunyahnya kepada apa? Cercaan isyaratnya. Lahab, Abu Lahab. Mengisyaratkan kepada apa? Azab yang bakal dia terima. Apa? Jilatan apinya. Naron zata lahab am lam yushir, ataupun tidak ada pada kunyah tersebut isyarat kepada pujian seperti Abu Bakar, sekedar kunyah saja. Wa ma lam yastur bi ahadihima fahuwa laqab. Ya, adapun nama lain selain yang diberikan oleh orang tuanya yang muncul setelah itu, apabila ya awalnya bukan ab, um ataupun akh, ukht, maka itu adalah laqab, julukan. Wala budda an yushir hina idzin bimadh aw dzam. Kalau julukan mesti di situ ada isyarat pujian ataupun cercaan. Ya, di kampung-kampung kadang anak-anak muda gunakan itu. Tapi seringnya apa? Cercaan ya. Sebagian orang namai temannya ditambahi gareng atau semisal itu. Ya, sering kita dapat ya. Ya, nah, itu terlarang itu. Ya. Wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh kita saling mencemooh dengan julukan-julukan jelek. Wa qad yad'u alwalidan fi awwalil amr limaulidihima limauludihima isman wa laqaba wa kunya wa isman wa laqaban wa isman wa kunya. Dan terkadang kedua orang tuanya ini di awal kalinya telah meletakkan untuk anak keduanya, untuk anaknya, nama sekaligus laqab sekaligus kunya. Ya, atau isim dengan laqab saja atau isim dengan kunyanya saja. Terkadang demikian. Seperti Muhammad, wah saya kasih nama plus laqab lah. Plus apa? Maskunya Muhammad Abu Al-Fadl. Atau dikasih di situ nama Ahmad Abu Yasr Abu Yusr. Iya. Muhammad Al-Hadi dikasih laqab Al-Hadi. Iya. Ali Zainul Abidin. Iya, Khalid Saifullah. Wa nahwu dzalik. Wa hina idzin yutbaq alaihi maqala al-muallif. Kalau memang dari awalnya sudah diberikan nama bersama laqab kunya, atau nama dengan laqabnya saja atau nama dengan kunyah saja, itu sudah berlangsung itu pembahasan yang barusan kita sebutkan tadi. Ya. apabila berkumpul ya nama dulu, punya kemudian apa? Lakob. Ya kalau mau kunya dulu pun enggak apa-apa. Kemudian nama, kemudian lakob. Yang jelas lakob diakhirkan menyebutannya. Di sini akan sebutkan. Ya, semoga bisa dipahami itu ya. Isim, kunya, lakob. Isim ya nama yang pertama kali diletakkan oleh orang tuanya. Kunya yang muncul setelah itu biasanya. Ya. Lakob juga muncul setelah itu. Ya. Wa idza ijtama'a al-ismu ma'a laqabi wajaba fil afsah taqdimu al-ismi wa ta'khiru al-laqab. Apabila berkumpul isim, nama bersama laqab, julukan, maka wajaba fil afsah taqdimu al-ism wa ta'khiru al-laqab. Maka wajib menurut bahasa yang lebih fasih ataupun menurut bahasa yang paling fasih untuk menyebutkan isim dulu, kemudian setelah itu baru laqab. Ya, seperti tadi Al-Ali Zainul Abidin. Ya, nama dulu, baru apa? Lakob. Kecuali, kalau memang lakobnya sudah masyhur, terkenal. Seperti Al-Masih Isa Ibnu Maryam. Mal-Masihu Isa. Ya. Al-Masih Isa, ini sudah terkenal. Beliau dijuluki dengan Al-Masih. Sebagian mengatakan, mengapa Isa disebut dengan Al-Masih? Katanya, dikarenakan beliau tidaklah mengusap orang yang terkena penyakit apapun, melainkan dengan izin Allah sembuh dia dari penyakitnya. Ada yang mengatakan disebut dengan Al-Masih karena beliau senantiasa melakukan siyahah perjalanan untuk dakwah. Ya, membersihkan bumi ini dari kesyirikan ya, dan kekufuran serta maksiatan. Ya, dijuluki Al-Masih. Enggak apa-apa, duluan lakobnya ketika masyhur, sudah terkenal. Thumma in kana mudhafaini ka Abdullah Zainul Abidin. أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد زين العابدين أو كان الأمر بالعكس كعبد الله كفة وجب كون الثاني تابع للأول في إعرابه إما على أنه بدل منه أو عطف بيان عليه. Ya, perhatikan di sini. Kita ulangi, isim apabila berkumpul dengan lakob maka yang lebih fasih adalah dengan mendahulukan isim dulu baru apa? Lakobnya. Ya. Makanya yang lain mengharuskan, harus sebutkan isim dulu, kemudian baru lakob. Ya kecuali tadi kalau sudah masyhur lakobnya. Kemudian apabila keduanya, yaitu apa? Isim dan lakob. Mudhafaini, sama-sama murakab. Mudhafaini, sama-sama keduanya, baik itu alam ataupun apa, lakobnya didhafahkan. Seperti Abdullah Zainul Abidin, namanya Abdullah didhafahkan. Zainul Abidin lakobnya pun didhafahkan. Ya. Aw kana al-awwalu mufradan wa tsani mudhafan, atau yang pertamanya mufrad. Yang keduanya murakkab yaitu mudhafan didhafahkan. Seperti Zaidun, Zainul Abidin. Yang pertamanya kan mufrad Zaid namanya. Kemudian lakobnya murakkab Zainul Abidin. Aw kana al-amru bil aksi, atau sebaliknya. Alamnya murakkab, kemudian apa? Lakobnya mufrad, Abdullah Quffah. Abdullah Quffah. Terkadang ya disertakan perlu gitu untuk mengenalkan kepada orang lain. Banyak Abdullah, Abdullah yang mana ya? Akhirnya terbunyi Kufah, iya sudah terkenal ya. Untuk sekitar apa? Mentaari seseorang saja. Ya. Bukan tujuannya apa? Mencerca. Ya. Bagaimana hukumnya apabila keduanya, yakni alam dan lakob ini sama-sama murakkab, atau alamnya mufrad, kemudian apa? Lakobnya murakab, atau sebaliknya. Alamnya murakab. Ya, mudah-mudah filai. Kemudian apa? Lakobnya mufrad. Hukumnya adalah wajaba kaunu thani tabi'anil awal fi'robi. Wajib untuk yang kedua, yaitu apa yang kedua? Lakobnya. Di Irob sebagai tabi' bagi yang pertama. Ya. Imma ala annahu badal. Apakah sebagai badal dari yang pertama atau tabayan. Sehingga ucapanmu ja'a Abdullah Zainul Abidin, Abdullah ya fa'il marfu' wa alamat rafi al-dhammah. Ya, wa huwa mudhaf, lafjala Allah mudhaf ilaih, majrur. Ah, Zainul Abidin, di antum isaira badal atau fayan. Badal marfu' marfu' mithluh wa alamat rafi al-dhammah zahiru ala akhirih. Ila akhir, seperti itu. Ya. Wa inkana mufrodaini, adapun kalau keduanya, baik isim ataupun lakob, sama-sama mufrod, yang dimaksud dengan mufrod di sini apa? Bukan murakkab. Ya, bukan apa? Murakkab. Lawan dari murakkab. Bukan mudhaf, mudhaf ilaih. Seperti Zaidun, Quffah. Sa'id, Kurz. Maka al-kufiyun, orang-orang Kufah, az-zajjaj, yana az-zajjaj, orang Basra, yujizuna fihi wajhain, memperbolehkan, ya, padanya dua sisi i'rab. Yang pertama, itba'ul laqab lil ismi. Laqab dijadikan tabi' bagi isim. Sebagaimana yang telah lewat. Fi baqiyatil aqsam. Ada bagian-bagian yang harus dilewatkan. Ya, ini boleh diurus sebagai badal atau apa? Atau bayan. Ketika keduanya mufrad. Menurut orang-orang Kufah, boleh. Dikatakan, Zaidun kufatu. Misalkan. Sebagai badal atau bayan. Sa'idun kurzun. Boleh, kata orang Kufah. Sisi yang kedua ini, bolehkan. Idhafatul ismi ilal laqab. Isimnya didhafahkan kepada laqab. Zaidu kufatin. Zaidu kufata. Berarti ya. Sa'i kan ini memenuhi salaf kan. Alam dengan apa? Dengan taknis ya kan. Sa'idu kurzin. Itu dua sisi dibolehkan oleh orang Kufah ketika apa? Alam dan laqabnya sama-sama mufrad. Wa jumhurul basriyin. Sedangkan jumhur mayoritas orang-orang Basra. Yujibuna lidhafah. Mengharuskan idhafah alam kepada laqab ketika sama-sama alam dan laqab ini mufrad. Wasahih al-awwal. Dan yang benar adalah kata Ibnu Hisyam pendapat pertama itu orang-orang Kufah. Boleh. Ya, itu yang sahih kata beliau. Wal ijma aqyas min al-idhafah. Ya. Wal ijma hanya ijma aqyas min al-idhafah. Lebih cocok dengan kias. Itba itu dijadikan apa kalau itba? Sebagai badal atau fayan. Akias minal idhafah lebih cocok dengan kias. Ya, daripada idhafah. Kenapa? Karena biasanya sesuatu itu tidak bisa diidhafahkan kepada dia sendiri. Ini kan Abdullah Kufah kan orangnya satu gitu ya. Hakikatnya satu. Ya, sehingga yang cocok dengan kias itu dijadikan tabi'. Dijadikan tabi'. Ya. Hanya saja dalam penggunaan al-idhafah aksar dalam penggunaan lebih banyak idhafah. Lebih banyak, lebih sering didengar dari kalam orang Arab ketika sama-sama mufrad alam dan apa? Laqabnya itu seringkali diidhafahkan. Ya. Ya, sampai di sini bisa difahami. Silakan beralih dong, belum paham ditanyakan. Ya. Saya dengan ini insyaallah paham ya matanya tadi. Thummal alam, kemudian isim ma'rifah yang kedua adalah alam. Dan alam ada syakhsi seperti Zaid, ada yang jinsi seperti Usama dan teman-temannya. Ada pula alam, saya pembagian alam berikutnya kepada isim sebagaimana yang telah disebutkan atau laqab seperti apa? Zainal Abidin, atau Kufah, atau Kunyah, atau yang ketiga Kunyah seperti Abi Amr, Umi Kultum. Kemudian hukumnya bagaimana kalau berkumpul di situ? Laqab dengan isim, hukumnya adalah laqab diakhirkan dari isim. Dan di'rab sebagai tabi' bagi isim. Ya. Atau dikhafadkan dengan idhafah ketika keduanya sama-sama mufrad. Ya, ini sering diulang dan dipraktekkan ini. Di sini enggak disebutkan kan pembahasan tentang kunyah karena bebas kunyah, boleh didahulukan dari alam. Ya. Meskipun paling bagus ya tadi, nama, kunyah, laqab. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran ba in siwahu sahiba wa in yakuna mufradaini fa adif hasman wa illa tabi' alladhi radif wa in yakuna mufradaini kalau alam dan laqabnya ini mufrad fa adif ma idhafahkanlah gitu hasman mesti wa illa tabi' alladhi radif la tidak ya silakan diitba' ya tadi dicek sebagai apa badal atau bayan. Ya Allah wa alam subhanahu wa ta'ala. Andek shtalla ila anta safurka wa tawlaik.